Lesti. Halo Tina. Yuk kita bayu. Cinta menyapa keindahan surga terlukis di jiwa. Sehari tak bersua, resah dan gelisah hati ada terkira. Yeah.